Etek ini gue ampun, ya Allah saya pulangin. Lakinya deh, nyo doa apa nyindir gue. kalau dia ngomong sama laki, bang jangan galak-galak, tampo cepret. Bang jangan main perempuan, tampo cepret, capek, ngomong sama Allah aja. Ngomong sama Allah aja, nanti laki berubah. Nah laki juga begitu, bini. Pengen bini gak cerewet, Allah. Lu diem, iya gua diem, tapi apa sih namanya? Iya gua diem, tapi terus ngomong. Tinggal aja sholat, tinggal sholat aja. Masih ngomong juga. Ambil lakban, gampang. Lester aja udah. Sumpah. Ente sholat, ente bilang, ya Allah, ini bini cerewetnya, minta ampun. Lu doain gue lo ya, doain gue lo ya, terus. Ente lihat, sejauh, seminggu, dua minggu bini berubah. Alhamdulillah berubah terus. Jadi adem Allah. Anak tuh bandelnya kayak apa tahu? Ente nasihatin dah, habis rasa ente. Habis cara. Demi Allah. Makin orang tua nasihatin anak, bukan makin benar, makin ngelawan. 3 kali aja ente ngomongnya sama. Lu benahin dong kamar lu besok. Apa kata anak ini? Mak aja yang benahin. Gitu. Percis kayak ngomongnya tadi kayak mau kata. Enggak, enggak usah pakai ngomong sih. Enggak usah pakai ngomong. Ada sholat. Istainu bisabri wassalah. Ada sholat. Gelar sejadah. Cerek. Sama laki berdua. Gelar sejadah sama bini berdua. Cerek. Kita sholat dah. Mohon sama Allah yang punya anak. Yang nitipin kita anak. Di sholat malam berdua. Kita bilang, ya Rabb saya punya anak 3. Ampun kayak punya anak 30. Wah, subhanallah deh ya Rabb. Bikin kerja anak kita adem. InsyaAllah Pak. InsyaAllah. Jalan-jalan anak kita ditangkap. Ditangkap polisi. Ikut bandar narkoba deh. Terus kita bingung. Lepas kita sholat. Kita doa. Loh, kok anak kita malah ketangkap? Iya. Sebab di dalam sel itu ditungguin sama seorang ustaz. Ditungguin sama seorang kiai. Allah kasih nih anak biar konsentrasi belajarnya. Dicemplungin sama temennya. Berandalan. Enggak, di bawah pemakai bukan apa, cuman kesialan doang. Naik di mobil pengedar. Pas pemeriksaan, kena dia. Harus masuk dulu nih. Bangsa 21 hari dari polisi gitu. Sebelum kemudian pindah ke kejaksaan. Di polisi bareng sama ustaz yang difitnah. Di dalam penjara, dijuber sama tuh ustaz. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Hari ke-22 keluar, udah begini. Doa. Doa. Ente dagang apa? Dagang buah. Pengen ente udah taruh dagangan. Ente tinggal sholat duha. Insya Allah habis dagangan. Lo gak percaya. subhanallah dikerja ente. Allah. Ente sholat duha aja santai. Enjoy. Jangan kasih waktu semua buat dagang. Habis. Buat apa juga. Kasih buat Allah 2, 4, 6, 8 gitu loh. Dibikin tenang aja. Salih senata duha rakaat ini lillahi ta'ala Allah. Itu yang ada kiblat dong. Belakang dagangan ini. Wah cakep. Pemandangan kayak gini udah langka. Zaman dulu setiap sawah pasti ada sawah buat sholat. Nah sekarang gak ada sawah. Kenapa? Sawahnya punya Cina. Sawahnya punya orang Kristen. Sawahnya punya orang Hindu. Soalnya yang punya orang Bunda. Terus kita ini pekerja. Nah dulu kita pemilik. Hongkong-hongkong itu pemilik. Dia bikin sawah. Nah, jam 9 ini udah ngadem dia. Nah, dia ganti dulu pakai sarung. Dia ganti dulu pakai baju koko. Habis itu dia sholat. Sholat cukup, turun lagi. Jam 10:30 dia pulang. Dia sholat zuhur. Tidur. Habis asar dia ngajar ngaji. Buat anak-anak kampung sekitar adem. Ya, anaknya tetap aja ke Yaman, ke Syria. Enggak tuh, enggak kekurangan duit. Barokah bener. Barokah bener. Ente sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tamu masuk. Bang, ntar gue sholat. Rabballadzina an'amta 'alaihim. Tenang aja, pasti ada yang nungguin. Orang yang lagi sholat, bang, mau apaan? Itu. Ini mau timun suri, mau lebaran nih, mau puasa. Ya ambil aja situ, 15 ribu. Gih. Timbang sendiri nih, timbang sendiri dah. Timbang dapat 2. Dapat 2. 15 ribu kali 2, 30. Salat belum kelar. Ar-Rahman. Alam Al-Quran. Walakal insan. Alam Al-Bayan. Allah. Datang lagi. Bang. Assalamualaikum. Oke, salat bang. Di orang lain, yang ngomong orang lain. Tetangga sebelahnya, tetangga kios, tetangga lapak. Eh, sholat, beli apaan? Beli salah. Sama bijinya. Lah emang, bisa dikupas bijinya. Lah bisa, lo mau beli kulitnya doang apa isinya, apa bijinya. Lah salah sih bang, bercanda. Ambil dah, 7 ribu. Timbang sendiri, timbang. Nah. Yang beli belum tentu orang. Yang negor tadi belum tentu orang. Belum tentu, Allah jabalin dua-duanya. Ya, antengin sana. Aku turunin malaikat. Ayatnya udah dibacain sama ustaz kita tadi. Ayatnya udah dibacain sama ustaz kita tadi. Allah turunin malaikat. Subhanallah, keren. Nah, sekarang kita sibuk sama duit. Sibuk sama dunia. Padahal ayatnya ente apa? Ayo kita coba ngaji bareng-bareng. Sabbihisma rabbikal a'la. Terus. Alladhi khalaqa fasawwa. Terus. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Faja'alahu gusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Ingat sama Allah. Oh, dagangan belum laku. Yang diingat apa? Wadha karasma rabbihi. Ingat Allah. Allah yang ngasih rezeki, bukan pembeli. Terus? Fasallah. Terus kita salah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Lagi dagang bakso, tengah 12. Tutup cetek-cetek. Kunci itu tempat duit cetek. Jalan ke masjid. Serombongan orang datang. Mana bang? Mau sholat. Lah, itu 16 orang nih, mau beli. Ntar aja, gue sholat dulu. Boom, cakep banget. Kita tinggal, kenapa? Belum tentu itu pembeli. Bisa jadi itu rombongannya setan, sebagaimana dia ngegoda Siti Hajar. Hajaru, Ibrahim bomo, motong Ismail. Bingung Siti Hajar. Kok ada yang tahu di gurun pasir kayak begini, di lembah. Yang kagak ada orang, kok bisa tahu? Ditimpuk oleh Siti Hajar, lu setan nih pasti nih. Kalau malaikat pasti mendukung apa yang dilakukan suaminya, suaminya Nabi. Kenapa ini ngelarang? Pasti dia setan. Aku nggak kenal dia kok tibuk berdang. Setan juga yang datang kepada Nabi Ibrahim menggoda supaya tidak motong Ismail. Setan juga yang mendatangi Ismail supaya kemudian ragu-ragu dan menolak perintah ayahnya. Lah, ente sadar gak yang datang tuh setan? Belum tentu manusia juga. Udah 23:30 pakai dipanggil bos, belum tentu itu bos beneran. Emang tahu? Din, iya pak. Sini, ruangan saya. Belum tentu itu setan, itu belum tentu. Itu juga manusia yang udah pasti itu godaan. Tapi saya bilang belum tentu juga dia bukan setan. Emangnya saya tahu itu dia benar-benar majikan atau bukan? Enggak tahu. Kelihatannya kayak orang banget. Fabi izzatika, dengan kemuliaanmu, dengan ilmumu, izinkan aku menggoda anak manusia. Allah bilang pakai. Pakai. Lah Allah bisa nurunin malaikat. Seakan-akan malaikat itu basyaran sawiyah, manusia yang sempurna. Begitu juga pasti setan. Dengan ilmunya Allah, dia bisa tuh nyiptain satu bos. Seakan-akan itu bos asli. Padahal mah bos ada kemana. Kita datang. Kutuk-kutuk. Iya bos. Coba ya lu rapi ini laporan. Jam. Waduh, kita udah wudu. Udah tinggal jalan doang jadi muadzin di kantor. Dia pakai nyuruh. Enggak gua jabanin bos, dijabanin. Aduh, pusing. Akhirnya perutnya ngalahin dia punya iman. Iya pak, insya Allah saya kerjakan. Yoi, rapi. Begitu udah mau kelar, ada aja judulnya. Ditambahin lagi, tambahin lagi. Belum tentu nambah-nambahin itu manusia, bisa jadi setan. Lebih gila ya lagi, belum tentu ente masuk kantor ente. Bisa jadi ente masuk ke kerajaan setan. Semua seperti istana Al-Qubilqis diciptakan oleh jin dan bangsa setan, jus. Ente masuk ke situ sebagai ujian buat ente sebenarnya. Dari Ibnu Umar, dia berkata, كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان أكان يا راه أنت عايز puasa terutama Betul gak dia? Beli itu terbuka, gak makan. Makanya ya, entengin perut wan saat perjanjian Hudaibiyah disepakati. Makanya ya, entengin puasa terutama. Ini gak sampai kan, nanti dia ketahuan. Ada jalan itu, tahu kapan berbuka. Orang lain tuh itu si perempuan, anak perempuan ini pergi, ternyata air ini Bang Ojek, mana nih? Gua nggak tahu tempat pelacuran. Belum tentu dia, penumpang ojek beneran. Belum tentu, masih awas. Wah, kagak bisa. Nggak bisa. Do, abang nggak mau nganterin ke tempat pelacuran? 100.000 nih. Nggak bisa kalau gua nggak masuk. Sekarang ini. Dia pun gitu. Baru sadar. Mau ojek doang. Gak bisa nih, gak bisa kalau cuma ngerti doang, aneh sih kasihannya. Bayar aja di luar, belakang. Bilang masih, maaf pak, gak bisa, yang lain aja. Kalau ente masih bilang jadi tukang ojek yang lain aja, ente nyemplungin orang lain. Nah, ente gak pergi, tapi orang lain pergi, dosa juga lo. Kan suka begitu sih ya. Oh gitu, jangan ya.

ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Aku tidak akan perhatikan kalian. Katakan oleh Muhammad, kasih tahu. Kalian tidak akan aku perhatikan. Laula du'a'ukum. Kalau kalian tidak ada ibadahnya, kalau kalian tidak ada doanya, sih menyembah padaku, irka'u, wasjudu, wasjudu, warka'u, wada'u, doa sih. Dia sholatin, ternyata di waktu yang bersamaan ada tanah 500 meter, ada yang bangun, jegreng, jegreng, jegreng. Kita punya mata kediri, enak banget orang ya, punya duit ya bangun begitu. Kita cuma nginjek tasbih, pulang lagi, besok masih begitu juga. Tapi gak ada yang paham, Allah nyiapin rumah itu buat dia. Siapa yang bangun? Orang. Belum tentu lagi. Belum tentu, kelihatannya tetangga, kelihatannya. Karena demen ilmu begini, rasanya hidup gak sepi, gak sendirian, ada yang malaikat Allah. Kelihatan kata tetangga. Rajin amat pak, tanah kosong ditasbihin melulu. Iya nih, situ kan punyanya duit, saya mau Allah punyanya. Siapa pak? Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kelihatannya gak perhatian sama kita, dia balik lagi ketemu tukang-tukang. Tapi begitu dia pergi, dia lapor ke Allah. Rah, menurut pantauan kita-kita para malaikatmu nih, ini orang memang betul istiqomah, rajin. Tiap pagi duhain, tiap malam kemudian dia doain. Tiap sore dia tasbihin. Senin Kemis dia betul-betul anak yatim, disolatin lagi itu tangan, dan kemudian buka puasa di situ. Bersama anak yatim. Allah bilang nih sama malaikat-malaikatnya, rapiin rumahnya, rapiin. Jangan rapiin rumah dia, tapi rapiin itu tugas kamu, rapiin. Dikelari sama 500 meter. Kelihatannya kayak tetangga, datang sama anaknya, datang sama bininya, datang truk-truk kemudian bikin furnis sampai segala macamnya. Kelihatannya kayak orang, lapor ada KTP lagi. Ada KTP. Nama Firdaus. Alamat langit ketujuh. Bingung mah. Permain. Ada KTP model begitu. Nah ente juga ketua RT, ketua RW gak bakal ngenali. Gak bakal ngenali. Pak ini KTP saya. Emang ente mau ngecek? Gak mungkin. Terus berteman main bulu tangkis. Berteman bulu tangkis. Lagi main bulu tangkis lihat jam 9. Sorry nih, ane yang duha dulu. Ente rajin amat sih. Tangan ditasbihin. Lagi main badminton, duha. Yalah, ane orang susah. Sama siapa lagi kalau bukan sama Allah. Ini yang kelihatannya partner main badminton tetangga yang bangun 500. Malaikat bos. Lagi verifikasi. Lagi mantau, betul gak? Lagi mantau. Begitu waktunya udah cukup, Allah perintahkan dia. Wa ma amruna illa wahidatun. Kalamhin bil basar. Turun tuh perintah Allah sekejap mata. Dan sekarang kalian pulang ke kayangan. Kira-kira begitu. Pulang kalian ke surga. Pulang kalian ke arasku. Dan tinggalkan rumah itu untuk dia. Datang nih malaikat-malaikat Allah. Menyerupai tetangga emang dia selama 6 bulan temennya enggak? Tadi omongannya. Ji, tidur di rumah gua. Terus anak-anak aneh bawa. Bawa. Kamar aneh gede itu. Ada 5. Pakai. Terus gimana urusannya? Enggak ada urusan. Ente pakai aja. Selama aneh belum pulang, ente pakai. Allah Akbar. 100 meter akhirnya dijual. Dibuat apa lagi? Dijual dan belinya 10 juta. Jual 15 juta. Sampai ente berzina sama perempuan lain di rumah baru ente. Tanpa sepengetahuan istri ente, gak bakal dicabut. Tapi begitu ente berzina nih, malam rebok berzina nih. Sama teman perempuan ente, pada saat istri ente gak ada. Rebok pagi datang tuh yang punya. Assalamualaikum. Ya Allah, ente. Aduh, kok gak ngabarin? Enggak semalam kita baru datang. Gitu dia bilang. Ya masuk. Alhamdulillah nih kita 5 tahun di sini. Allahu Akbar, enak. Ya udah, tapi saya mau maki rumahnya. Wow, dicabut yang mau. Kelihatannya kan kayak peristiwa biasa. Mau dicabut. Emang enggak sadar kan? Motor yang tabrakan, mobil yang kecelakaan. Emang enggak dicabut? Nih cabut. Duit yang hilang, emang enggak dicabut? Buh, dicabut. Wasilahnya aja ketipu. Betul enggak? Kecopetan, kehilangan. Aslinya bisa jadi dicabut. Ente enggak berasa dicabut. Oh gitu ya Pak. Tapi gimana ya? Ini barang-barang nih. Ya sudah. Ente kan juga masuknya gampang. Ya pokoknya mesti gampang. Ya tapi kasih waktu lah. Ya enggak bisa ini. Anak-anak ane udah di depan tuh kayak mobil. Ya Allah bos. Ente kok kalau. Ya tapi gimana? Ya gimana? Gimana kok gimana? Ente gimana sih? Iya. Terus ya udah ane ngepak-ngepak dulu. Ya udah tangan ane bantuin. Dibantuin sama tuh orang pria. Fit datang. Buk, orang bantuin dia. Buk, satu jam kelar. Gak mungkin. Terus kata dia apa? Tapi saya mesti truk. Truk udah di depan. Oh iya kendaraan lu siapin. Oh udah diusir sama Allah. Terus bisa balik lagi gak? Kecil. Ente tobat aja udah. Ente tobat aja. Ente tobat lagi. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا Dia minta ampun ya Allah, bini aneh enggak tahu aneh berzina. Anak-anak aneh enggak tahu aneh berzina ya Allah. Gara-gara cuma malam tadi. Engkau cabut rezeki 5 tahun dari ya Allah. Saya tobat ampun. Bisa-bisanya itu. Nangis keluar dari batin yang paling dalam. Datang lagi tuh tetangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Balik lagi gila. Ternyata saya udah dikasih rumah sama kantor tempat yang lain. Begitu judulnya ya Allah. On off. Wallahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Nah, yang bisa begitu tuh Pak, bolak balik bolak. Ente bisa nemuin dia kapan aja, gila. Mudah-mudahan itu sih ya. Mudah-mudahan udah nyampe ke Bapak Allah. Allah yang bisa membolak balikan keadaan dan ngatur kayak apa aja yang ngaturnya terserah dia. Hebatnya, ente bisa ketemu kapan aja. Selain waktu yang sudah ditentukan, kitabam mauquta, saudara-saudara bisa menemui Allah di tempat-tempat yang waktu yang berbeda. Subuh ke zuhur jauh ada duha. Ada duha. Isya ke subuh jauh ada salat witir, ada salat ajar, ada salat tasbih, ada salat malam. Tinggal pilih. Sekarang nih kangen banget nih. Oh, saya Pak, kalau lagi ngaji tentang sholat, dulu zaman saya ngaji, udah pengen pulang aja, zaman dulu. Kenapa pulang? Kelamaan kalau saya sholat nungguin ceramah ini udah gitu. Pengen cepet gue sholat, pengen cepet kita ngadep sama Allah, pengen cepet berubah hidup. Tapi gimana ente mau berubah? Sama masjid jauh, sama sholat jauh. Periksa jidat lu hitam gak? Ya lo Ustaz, saya hitam, gosok-gosok gue pakai. Ini karpet gosok gitu. Rek sajidat, rek sing sholat. Bukan perkara kita hitam karena sikat. Nanti asar dikasih sama Allah. Apa asar? Buahnya juga di dunia ada. Apalagi kalau masih muda-muda kayak begini, masih muda, masih kecil. Rajin ke masjid, bapak-bapak. Jadi konglomerat. Insya Allah. Tuh, engkau ngane sholat rajin. Begitu-gitu aja. Begitu-gitu gimana loh, tanahnya lebar-lebar. Ente kan yang ngabisin. Dia mah tanahnya lebar-lebar. Ente yang pada ngabisin jadi cucuk. Nah zaman dulu sih. Anaknya 16. Kerjaan cuma jual daun sirih doang.